Matius pasai 10. Bak siuro, Isa gehoi ban 12 dro murid gopnyan, kegejak mesapat. Laju, geberi ubak waknyan kuasa, mangat jut ge usir roh-roh jehut, menancit, jut ge pepulih segala macam penyakit, dan mebago macam cacat tubuh. Nan ban 12 dro rasui nyan, nakeh, yang kepun Simon, yang gehoi ngonan Petrus, dengan sedara gopnyan Andreas, laju Yakobus, ngon sedara gopnyan Yahya. Awaknyan nakeh anak-anak Zebedeus, olehnyan Filipus dan Bartolomeus, dengan Thomas dan Matius, tukang kutip cukai, menancit Yakobus anak Alfeus dan Tedeus, dan yang paling akhir Simon, si Patriot dan Yudas Iskariot yang mengkhianat ubah Isa. Ban 12 dro rasunyan laju ge utus le Isa dengan geberi petunjuk-petunjuk lagenyo. Bek ke kata jauh daerah nyangkon daerah ureng Yahudi dan bek cik tema ubanda-banda ureng Samaria. Tema tajak ke ubah ureng-ureng Israel khusus ji ubah awaknya yang sisat. Nepegah ke ubah awaknya bawah foto Allah dengan sigra gemat perintah si bagau raja. Nepepulih ke urung-urung yang sakit. Peudip ke urung-urung yang kamati. Pepulih ke urung yang kena penyakit kulit yang cukup parah. Dan neusik ke roh-roh jehut. Gata kana terimong bandumnya dengan cuma-cuma. Tema neberi ke atranya dengan cuma-cuma. Bek neba peng meh, peng pirak, atau peng temaga. Menancit bek tema neba balum sedekah, atau dua un pekayan ke bekaya gata nibak tempat tugah. Atau sipatu, atau pih tungkat, sebab orang yang mekerja kasih patut jih terjamin pupu yang diperleh. Menyogata katro ubanda atau gampung, nemita ke sidro ureng yang getim terimong gata. Tinggai ke ngan ureng yan sampo gata nejak ho lain tema. Wate gata netamong lam rumoh nepegah ke lagenyo. Semoga Tuhan geberi berkat ubak gatanyo. Menyo ureng-ureng lam rumoh nyan getrimong gata. Bah ke salum gatanyan tetap niba awaknyan. Tema menyo awaknyan hana jitrimong gata. Netarik ke lom tema salum gatanyan. Menyona rumoh atawa banda yang hanya ditim terimong gata, hatawa hanya ditim dengo gata, netinggal laju tempatnya, dan geretuk ke abe yang nabak tempat tapak gaki gata. Ingat ke, bak uro kiamat, urung banda Sodom dan Gomora, tema lebih mudah gepe ampun le Allah, ni bak urung-urung yang na di bandanya. Perhati kehnyo, ulun utus gata lagi bubiri yang sisat lam kawan ase serigala yang jua. Gata haru waspada lagi ule dan jujo ate lagi cicim mirah pati. Menjaga-jaga ke sabab gatanyo tema jidrop dan jiba ubak sidang-sidang mahkamah. Gata tema jiba uke penguasa-penguasa dan raja-raja sabab gata tastor ulun. Dan nyankeh wate nibak gata ke gata mesaksi. Kehai ulun ubak awaknya dan ubak ureng-ureng yang hana jituri potu Allah. Tema menyogata jiba ke persidang di kantor pengadilan. Bek kawati kehai pu yang kena gata pegah. Atau apa kriban gata harus terpegah haba. Sebab pu yang kena gata pegahnya, tema neberi tu ubak gata utruk bak wateji. Sebab yang pegah haba bak watenya kon ke gata. Tema roh bapak yang dalam serga. Rod gata, tema teka bak sabuh wate, urung jijuk saudara ji kero ke jipuh mati. Dan nyanpi tema teka nibak ayah ngon anak gopnyan. Anak-anak mi tema jilawan ma ngon yah ji. Dan jijuk awak nyan ke jipuh mati. Gata tema jibanci leman mandum urung sebab gata murid ulun. Tema urung yang metun sampo bak ake dudo gepe selamat. Menyo gata ji inaya bak sabo banda, betaplung ke ubak banda yang lain, ulun beri te ubak gata. Sigoh lom gata seleso tajak bandum u banda-banda yang na di Israel. Anak manusia katru geteka. Murid hana lebih raya ni bak gurejihnyan. Dan pelayan hana lebih raya ni bak poji. Kasib menyosiro murid saban lagi gureji. Dan siro pelayan lagi poroji. Menyo ule keluarga kagebuh nan Belzebul. Putik lom ban sabo aso durmoh. Awak nyan tema tebuh nan yang lebih bruk ni bak nan nyan. Bek ke temakut ke manusia. Hana yang tesom. Yang hana tema lemah. Dan hana yang terahsia. Yang hana tema tepegah. Pun yang ulem pegah ubak gata dalam seput. Haruh ke gata pegah lom. Di dalam pengeh bak wateuro. Dan pu yang tesah bak punya gata. Jak pemalam ke nyan bak rakyat bah. Bek ke temakut ke awaknya yang jepoh tubuh temahana kuasa jepoh jiwa. Bertemakut ke keputu Allah yang mekuasa ke peminasa bah ke nyan tubuh menancit jiwa lam apui nuraka. Dua boh cicim tulu mertemai ketubla gelengon sinuk mata peng yang paling ubud. Laginya hana musaboh pihrut bak tano menyuhana gekendak le bapa gata. Padupna le jumlah ubak ule gata pih kagebileng. Sababnya bek ke temakut gata lebih meyum ni bak cicim-cicim tulunya. Barang gaso ji percaya di kerayat ba bahwa gopnya murid ulun. Temak ulun pih lun akui gurengnya jika bapa ulun dalam surga. Temak barang gaso yang jingke ulun di kerayat ba bahwa jihnya murid ulun. Tema ulun pihlun jingke jihnyan jika bapa ulun di surga. Bekeh nesangka bahwa ulun badame atau dunyanyo. Ulun hanalun badame. Tema sitre. Ulunnyo teka sampojut kesabab anu agam jilawan bapa jih. Dan anu inong jilawan mak jih. Menancit melinte yang inong jilawan mak tuan jih. Nyo, yang temajut ke musuh yang paling raya naka anggota keluarga droji. Urung yang jigasih ke bapak jih dan mak jih nyan lebih nibak jigasih ke lun. Urung yang hana patut jid ke murid lun. Menancit dengan urung yang jigasih ke anak jih yang agam atau anak inong lebih nibak jigasih ke lun. Dan urung yang hana jitim gulam salib gop nyan dan hanya tema jitim setok lun. Urung yang lagi nyan hana patut jid ke murid lun. Urung yang jipetun udip jih, urung yang tema gadah udip jih nyan. Temak urung yang gada udip ji, sabab setia ke ulun. Urung yang tema metema udip. Urung yang terimung gata, urung yang diterimung ulung. Dan urung yang diterimung ulun, sabancit diterimung urung yang utuh ulung. Urung yang diterimung nabi, sabab gop yang kebit nabi. Urung yang tema diterimung upah siro nabi. Dan so mantong yang terimung siro urung yang get, sabab gop yang get. Urung yang tema diterimung upah siro urung get. Soso yang jitim jo ijib bahpi ilepi kesiro nibak urung-urung yang hinanyo sabab gopnyan murid lun. Percaya ke gopnyan pasti metemai upah.